طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم، baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, Surau TV, Asil TV, para netizen melalui media sosial manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan masalah tauhid. Kita sudah selesai membahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Penjelasan tentang alam para malaikat nanti kita akan lanjutkan di kajian lain yang khusus membahas kitab tentang alam para malaikat. Sekarang kita lanjut ke rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk diantara salah satu diantara pokok-pokok keimanan atau rukun iman. Makna beriman kepada kitab adalah membenarkan secara pasti bahwa kitab tersebut adalah hak, benar, dan isinya adalah kalamullah, firman Allah, berisi petunjuk, cahaya yang mencukupi seluruh kebutuhan tuntunan hidup manusia di dunia. Kita mengimani kitab-kitab secara khusus yang namanya oleh Allah disebut dalam Al-Quran, seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, serta Suhuf Ibrahim. Adapun kitab yang tidak disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita imani secara mujmal, secara global. Diturunkannya kitab-kitab tersebut merupakan rahmat Allah kepada hamba-hambanya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dunia sampai ke akhirat. Karena akal manusia terbatas, tidak mengetahui kebenaran secara tafsil, secara rinci, walaupun bisa mengetahui secara global, dan kriteria kebenaran berdasarkan akal berbeda antara satu akal manusia dengan manusia yang lain, dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor latar belakang pendidikan, lingkungan, kecerdasan, dan dipengaruhi oleh tendensi duniawi, dipengaruhi oleh syahwat, dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan banyak faktor lain yang mempengaruhinya, sehingga kriteria kebenaran menurut akal manusia bersifat nisbi. Sesuatu dianggap benar oleh satu akal manusia, tapi disalahkan oleh akal manusia lain. Oleh karena itulah, seandainya kebenaran diserahkan kepada akal manusia, niscaya manusia tidak akan menyepakati poin-poin kebenaran, dan niscaya mereka akan tersesat karenanya. Oleh karena itulah, maka Allah menurunkan kitab untuk menuntun manusia mengetahui antara benar dan salah, antara lurus dan bengkok, antara berada di atas jalan yang lempeng ataukah menyimpang dari kebenaran. Maka kitab Allah lah yang menjadi penentu. Dan salah satu di antara hikmah dan rahmat Allah Azza wa Jalla adalah kitab yang berisi firman Allah ini diturunkan kepada manusia-manusia pilihan, manusia terbaik pada zaman diturunkannya kitab tersebut. Maka para nabi yang diutus adalah orang-orang yang terpilih dan memiliki sebaik-baik hati, sebaik-baik akhlak, sebaik-baik karakter pada zamannya. Dan nabi penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah sebaik-baik manusia dengan hati yang terbaik menurut penglihatan Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui seluruh isi hati manusia. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna allaha yanduru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu linafsih wabta'athahu lirisalatih. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati seluruh hamba dari awal sampai akhir, dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup di hari kiamat. Dilihat semua hatinya oleh Allah yang Maha mengetahui seluruh isi hati manusia. Lalu Allah menemukan bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah memilih dia untuk dirinya dan mengutusnya untuk membawa risalahnya. Jadi kenapa nabi terakhir akhir zaman yang diutus adalah orang yang namanya Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah, bukan orang Sunda yang lemah lembut, bukan orang Solo yang lemah gemulai, tapi orang Arab, orang Quraisy yang hidup di zaman 1500 tahunan yang lalu, namanya Muhammad bin Abdullah. Kenapa beliau yang dipilih, bukan kita zaman sekarang? Karena beliau adalah manusia dengan sebaik-baik hati. Makanya beliaulah yang dipilih untuk menjadi penerima wahyu terakhir dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi salah satu di antara hikmah dan rahmat Allah adalah kitab yang berisi kalamnya ini diturunkan kepada manusia pilihan yaitu para nabi sebagai manusia terbaik di zamannya masing-masing, agar omongannya terpercaya oleh umat, agar manusia yang menyampaikan wahyu ini didengar karena dia adalah orang terbaik di zaman itu untuk menjelaskan kepada manusia tentang isi kitab itu, untuk menyampaikan kepada manusia tentang hukum-hukum yang adil, wasiat-wasiat yang bermanfaat, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Maka siapa yang mengikuti petunjuk Allah berupa firman-Nya dalam bentuk kitab ini, dijamin dia terhindar dari rasa was-was, resah, gelisah, sedih atau kekhawatiran baik dunia ataupun di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika Allah menurunkan Adam alaihi salatu wassalam dari surga ke muka bumi ini, Allah menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Kata Allah, maka bila datang kepada kalian petunjuk dari aku, yaitu Al-Quran, yaitu kitab-kitab dari Allah yang isinya firman Allah, petunjuk dari Allah, bila datang kepada kalian petunjuk aku, maka siapa orang yang mengikuti petunjuk aku tersebut, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Makna atau perbedaan khauf dan hazan, dua-duanya sama, maknanya sama. Dua-duanya bermakna ketidaknyamanan perasaan. Cuma penyebabnya yang berbeda. Kalau khauf terhadap perkara yang akan datang, baik ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, itu khauf yang menyebabkan bagaimana nasib kita yang akan datang, kita enggak tahu, khawatir, takut, tidak pasti, timbul ketidaknyamanan, itu khauf. Adapun hazan atau sedih adalah ketidaknyamanan disebabkan karena peristiwa yang telah lalu, keburukan yang telah teralami, yang telah menimpa diri manusia, menimbulkan ketidaknyamanan di dalam hati, mendorong dia untuk murung, mendorong dia untuk berurai air mata. Maka itu yang disebut dengan hazan. Bahasa kitanya sedih. Kalau khauf, bahasa kitanya takut atau khawatir. Dua-duanya ada risaunya hati dengan dua penyebab yang berbeda. Khauf, risau karena urusan yang akan datang. Hazan, khawatir atau risau karena urusan yang telah lalu, yang telah teralami. Nah, agar kita tidak risau, tidak galau, tidak khawatir, tidak sedih, pegang teguhlah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Allah sudah menjelaskan secara gamblang tentang apapun yang sudah terjadi, sedang ataupun akan terjadi. Allah membuka kunci itu. Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah, tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tertulis dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfudz, sudah menjadi takdir dari ketetapan Allah yang pasti terjadi. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasyaa lam yakun. Semua yang Allah kehendaki itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, itu pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah catat di Lauhul Mahfuz, maka itu tidak mungkin terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, semua itu bagi Allah amat sangat mudah. Untuk apa Allah jelaskan demikian? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa, tidak sedih, tidak ilfil, tidak kecewa dengan terhadap apa, terhadap apapun yang luput dari diri kalian. Kita ingin bahagia, ternyata bahagia itu tidak tercapai, yang ada sedih. Kita ingin uang, ternyata uang itu jauh dari kita, yang ada hanyalah kemelaratan, kemiskinan, kesulitan, dan seterusnya. Itu sudah Allah tetapkan. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan kalian tidak bangga, tidak ujub, tidak senang, tidak bahagia dengan apapun yang Allah berikan kepada kalian. Orang yang diberikan kebahagiaan dengan dunia, harta, jabatan, pangkat, popularitas, atau yang sejenisnya, itu hanya kesenangan sesaat yang membawa bencana. Apa bencananya? Hisab terhadap harta, jabatan, pangkat tersebut. Dinikmatinya hanya sesaat di dunia. Hisab dan tanggung jawabnya yang berat di akhirat itu jauh lebih berat dan lebih lama waktunya. Oleh karena itulah tidak boleh berbangga dengan apapun yang kita raih, itu Allah sudah takdirkan dan sudah Allah mudahkan jalan-jalannya bagi kita semuanya. Walhasil, orang yang memahami kitabullah, dia tidak akan putus asa dari apapun yang luput dari dia, dan tidak terlalu berbangga dengan apapun yang Allah berikan kepada dia. Dalam surah Al-A'raf 35 Allah pun berfirman, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hei bani Adam, bila datang kepada kalian para rasul yang berasal dari golongan kalian, dari golongan manusia, utusan-utusan Allah. Kalau zaman dahulu para nabi, para rasul, setelah para nabi, para rasul tiada, dilanjutkan oleh para ulamanya, oleh para duatnya, oleh para mubaliknya, dan seterusnya. Apabila datang kepada kalian para utusan dari kalangan kalian yang membacakan, menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku, maka siapa yang bertakwa dan siapa yang beramal soleh melalui berpegang teguh kepada kitab tersebut, maka dia tidak akan merasakan ketakutan dan juga tidak akan merasakan kesedihan. Inilah salah satu di antara fungsi dari Al-Quran atau kitab-kitab Allah sebelumnya, berisi petunjuk untuk kebahagiaan manusia baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Nah, lalu sikap manusia terhadap kitab Allah pun terbagi menjadi tiga golongan manusia. Apa saja dan siapa saja golongan tersebut? Pertama, ada golongan manusia yang mendustakan seluruh isi kitab Allah itu. Merekalah musuh-musuh para rasul, musuh-musuh dakwah ini, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kaum filsuf yang ateis dan yang sejenisnya. Mereka menolak dakwah para rasul dan mendustakan. Dan sikap mendustakannya itu bukan karena tidak faham, bukan karena tidak mengerti, tapi umumnya karena ketakaburan dan kesombongan. Karena kitab-kitab Allah disampaikan oleh para nabi, para rasul, para duat begitu gamblang, jelas, begitu detil dan rinci, sesuai dengan akal pikiran manusia, dengan fitrah, dengan intuisi manusia, semuanya sesuai. Tidak ada alasan untuk menolak, kecuali ketakaburan. Inilah yang terungkap dalam sikap Fir'aun, la'natullahi alaih, dan orang-orang yang mengikutinya. Fir'aun yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Itu hanya di mulut, hatinya meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Hatinya meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Musa itu benar. Tapi mereka menolak karena ketakaburan. Dan ini yang Allah ungkit di dalam Al-Quran tentang penyebab kenapa Fir'aun menolak dakwah ini. Bukan karena tidak yakin, bukan karena tidak faham, tapi karena ketakaburan, karena kepentingan-kepentingan duniawi. Allah menyatakan, wajahadu biha wastaiqanathu anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah, mereka mengingkari dakwah Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentara. Wastaiqanathu anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka meyakini kebenaran dari dakwah ini. Tahu ini benar. Kenapa ditolak? Zulman wa ulwa, karena kezaliman dan ketakaburan, merasa diri tinggi. Kaum Fir'aun, kaum Qutbi saat itu adalah kaum penjajah. Bani Israel, kaum yang dijajah, itu kelas bawah. Masa harus mengikuti kaum terjajah? Maka ketakaburannya muncul, ditolaklah dakwah itu. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang menolak isi kitab, mereka lah musuh-musuh para nabi, para rasul, musuh dari dakwah ini, yang terdiri dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kufur, kaum filosof, kaum ateis, yang menolak dakwah ini bukan karena tidak faham, bukan karena tidak yakin, tapi karena ketakaburan, kesombongan, dan kedzaliman. Ini golongan pertama. Wa qismun akhar, golongan yang kedua, man amana biha kullaha. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan kedua ini. Orang yang mengimani seluruh kitab-kitab Allah, mereka lah orang-orang mukmin yang mengimani seluruh rasul, mengimani seluruh kitab yang diturunkan kepada para rasul tersebut. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kata Allah, rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. Mereka berkata bahwa la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Tidak sebagian diimani, sebagian yang lain diingkari. Tidak, seluruhnya diimani, dipercaya sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah yang kedua, orang yang beriman kepada seluruh kitab tanpa membeda-bedakannya. Golongan ketiga. Ada orang yang beriman kepada sebagian kitab, kufur kepada kitab yang lain. Seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi beriman kepada Zabur, kepada Taurat, tapi tidak beriman kepada Injil dan kepada Al-Quran. Nasrani beriman kepada kitab Zabur, Taurat dan Injil, tapi tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Demikian juga Nasrani beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Rasul-Rasul sebelumnya, beriman kepada Nabi Daud, Nabi Musa dan Nabi Isa pada zamannya, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka itu dianggap kufur kepada seluruh rasul dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Allah berfirman, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum. Kata mereka, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan kufur kepada selain itu. Padahal kitab yang datang setelah mereka adalah benar dan membenarkan kitab yang ada pada diri mereka. Jadi mereka beriman kepada sebagian kitab, tapi beriman kepada kitab dan tapi kufur kepada kitab yang lain. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adzab wama Allahu bighafilin amma ya'malun amma ta'malun. Kata Allah, apakah kalian akan beriman kepada sebagian kitab tapi kalian kufur kepada kitab yang lain? Tidak ada balasan yang setimpal bagi orang yang melakukan perbuatan itu di antara kalian kecuali hanya kehinaan dalam kehidupan di dunia, dan di akhirat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih dahsyat. Dan Allah tidak pernah lalai dari apapun yang kalian lakukan. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa beriman kepada sebagian kitab, tapi kufur kepada sebagian yang lain, sama dengan kufur kepada seluruh kitab. Karena apa? Karena semua kitab mengharuskan, mewajibkan umat yang menerima kitab itu untuk mengimani kitab-kitab, baik yang datang sebelumnya ataupun yang setelahnya. Kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta wahyu yang akan diturunkan kepada beliau sudah diterangkan dalam kitab sebelumnya, dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil sudah ada. Ada perintah untuk mengimaninya. Bahkan para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sudah diamanati oleh Allah, kalau nanti kelak datang seorang rasul yang membenarkan ajaran yang ada pada diri kalian, la tu'minun nabihi wa la tansuruna, kalian wajib beriman kepadanya, kepada nabi setelah kalian, dan kalian wajib untuk menolongnya. Aqrartum, maukah kalian berikrar, wa khadtum ala dzalika, dan kalian mengambil isi perjanjian ini? Para nabi menjawab, aqrarna, ya, kami berikrar. Makanya seluruh nabi diamanati, kalau nanti datang nabi baru dengan apa namanya kitab yang diturunkan kepadanya, kamu harus beriman dan kamu harus menolong. Semuanya mengatakan siap. Seluruh kitab begitu sebelum datangnya Quran. Seluruh nabi dibegitukan sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta ciri-ciri sahabatnya sudah diterangkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya min at-taurat wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Itu karena Nabi Isa Hai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian berupa kitab Taurat dan memberi kabar gembira kepada kalian tentang akan adanya nabi nanti kelak di akhir zaman setelah aku yang namanya Ahmad. Sudah diwasiatkan. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun karakteristiknya sudah diterangkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertai beliau yaitu para sahabatnya adalah orang yang keras kepada orang kafir, tegas, tapi saling menyayangi di antara sama mereka. Ada sebagian kaum muslimin yang sebaliknya, kepada sama muslim keras, kepada orang kafir dilindungi, dijaga, bertolak belakang. Asyiddu 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dalam surah Al-Maidah, azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Jadi kepada sama kaum muslimin saling menyayangi, saling melindungi, saling melindungi. Kepada orang kafir tegas. Terus tarahum rukkan sujada. Engkau lihat mereka ruku, sujud. Allah tahu hati mereka. Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu hanya mencari karunia dan keriduan Allah. Tanda-tanda mereka nampak pada wajah dari bekas sujud mereka, itulah karakter mereka yang diterangkan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Karakter para sahabat Nabi sudah dijelaskan di kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, balaghana, telah sampai berita kepada kami bahwa orang-orang Syam yang saat itu masih beragama Nasrani, ketika didatangi oleh pasukan kaum muslimin dari kalangan para sahabat, mereka berkata, wallahi, demi Allah, haula khairu minal hawariyina alladhi balaguna. Demi Allah, mereka ini jauh lebih baik daripada hawariyin yang beritanya telah sampai kepada kami. Hawariyin itu para pembela pengikut setia Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang ciri-cirinya diterangkan dalam Injil. Ketika melihat karakteristik para sahabat, pasukan kaum muslimin yang datang kepada mereka, mereka tidak bisa menyembunyikan decak kekaguman terhadap bagusnya karakter para sahabat. Sampai mereka menyatakan, demi Allah, mereka itu jauh lebih baik daripada hawariyin yang beritanya telah sampai kepada kami. Berdasarkan hal itulah, maka karena kitab-kitab sebelumnya telah menjelaskan akan datang Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang jelas, akan diturunkan Al-Quran kepadanya, dan mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi akhir zaman dan kitab yang diturunkan kepadanya, maka siapa yang tidak beriman kepada Quran di kalangan Yahudi dan Nasrani, berarti tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil telah memerintahkan demikian, memerintahkan beriman kepada Nabi akhir zaman dan kitab yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman tersebut, yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah, maka siapa orang yang kufur kepada satu kitab saja dari kitab-kitab Allah, berarti kufur kepada seluruh kitab. Maka wajib dengan demikian beriman kepada seluruh kitab-kitab samawi beserta rasul-rasul yang membawa kitab tersebut, tidak membedakan salah satu di antara kitab atau rasul tersebut dan tidak membenci salah satu di antara kitab tersebut. Tidak ikhtilaf dalam masalah itu. Maka siapa yang demikian, Allah Azza wa Jalla mencela sebagaimana yang Allah kemukakan dalam Al-Baqarah 176, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf tentang masalah kitab ini, ada yang meragukan sebagian, ada yang meyakini sebagian, maka kata Allah, la fi shiqaqin ba'id, mereka itu berada dalam penyimpangan yang amat sangat jauh. Maka wajib mengimani seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Adapun yang menjadi penyebab kufurnya manusia kepada sebagian kitab atau kepada seluruh kitab, tadi sudah disinggung. Penyebab utamanya bukan karena tidak faham, bukan karena bodoh, bukan tidak mengerti, bukan tidak yakin, tapi karena mengikuti hawa nafsu dan mengikuti tentang dugaan-dugaan palsu. Mereka menyangka, mereka punya akal, mereka punya ra'yu, mereka punya kias, mereka punya metodologi. Lalu mereka menamakan diri mereka dengan sebutan hukama, para ahli ilmu, para orang-orang bijak, atau zaman sekarang disebut orang-orang pintar, kaum filosof, dan mencela, mengolok-olok para rasul dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab yang dibawa oleh para rasul, mentertawakan mereka. Mereka lebih bangga dengan pola pikir mereka yang didasarkan kepada akal yang mereka katakan kecerdasan, yang mereka katakan intelektual, intelijensi atau cendekia atau yang seperti itu. Allah telah menyinggung tentang mereka. Kata Allah dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 83, kata Allah, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kata mereka, ketika datang kepada mereka para utusan kami dengan membawa penjelasan-penjelasan yang gamblang dari kitab Allah, dari firman Allah, kalau zaman sekarang dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka lebih bangga dengan ilmu pola fikir yang ada pada otak mereka, pada diri mereka. Kelak mereka dikepung oleh azab karena mereka mengolok-olok ajaran yang disampaikan oleh pengikut para rasul tersebut. Jadi disampaikan ayat, disampaikan hadis, dibantah dengan akal, dibantah dengan logika, dibantah dengan budaya, dibantah dengan adat istiadat, dibantah dengan kultur, dibantah dengan kebiasaan, dibantah dengan realita. Jangan lebaylah, kita realistis saja, kenyataannya begini. Ayat Al-Quran dibantah dengan hal itu. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Dan ini bukan hanya golongan orang kufar, tapi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya. Adapun pengikut para rasul, mereka beriman kepada seluruh isi kitab yang Allah turunkan tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Timbul pertanyaan, kalau kita mengimani Al-Quran ya jelas, tapi bagaimana kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Yang pertama sudah dimansuh isinya oleh Al-Quran, ya enggak? Kedua sudah tidak asli. Sudah ditambah, dikurang, bahkan di apa? Dirubah oleh manusia. Tidak otentik isinya. Bagaimana cara kita mengimani? Berkata para ulama, di antara yang dikemukan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, wal imanu bil kutubis sabiqah imanun mujmalun yakunu bil iqrari biha bil qalb wal lisan, amal imanu bil Quran fainauin imanun mufassalun yakunu bil iqrari bihi bil qalbi wal lisan wattiba'i ma jaa fihi watahkimihi fi kulli kabiratin wa saghiratin wal imanu bi annahu kalamullah munazzalun ghaira makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Adapun beriman kepada kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat dan Injil, maka itu keimanan yang mujmal, global, secara umum bahwa kitab itu ada dan itu kitab Allah yang pernah diturunkan kepada para nabi, para rasul di zamannya. Dengan cara meyakini ini dalam hati dan mengucapkan secara lisan bahwa Taurat, Zabur dan Injil itu firman Allah, itu kitabullah yang asli zaman dahulu, bukan yang sudah dirubah. Adapun beriman kepada Al-Quran itu iman yang mufassal, yang rinci, dengan meyakini dalam hati, mengikrarkan secara lisan dan mengikuti seluruh isi yang terkandung di dalamnya. Ini bedanya. Kalau kepada Taurat, Zabur, Injil tidak mengharuskan kita untuk mengamalkan, meyakini isi, apalagi yang sekarang. Seluruh isi yang ada dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil yang benarnya, yang sesuainya dengan zaman kita, dikukuhkan di dalam Al-Quranul Karim. Diperkuat, tetap ditetapkan, dipertahankan. Dan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi umat terakhir, dimansuh, dihapus dan diganti dengan ketetapan yang lebih baik. Kalau zaman dahulu mukmin muslim perang dengan orang kafir menang, ghanimah, harta rampasan perang haram untuk dimakan, untuk diambil. Dikumpulkan di sebuah tempat terbuka, setelah terkumpul api menyambar dari langit, terbakar musnah. Kalau zaman sekarang harta rampasan perang halal bagi kaum muslimin dengan ketetapan tertentu yang sudah diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau zaman dahulu seperti di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam, kalau mau tobat harus bunuh diri, fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum, tobat kalian kepada Allah, bunuh diri-diri kalian. Kalau sekarang tobat enggak boleh bunuh diri. Tobat dengan cara bunuh diri bukan menghapus dosa, tapi nambah dosa. Lebih enteng, lebih ringan. Kalau zaman dahulu menghormati orang, boleh dengan sampai sujud segala macam. Seperti sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salatu wasalam dengan niat menghormat, bukan menyembah. Seperti sujudnya umpamanya Nabi Yusuf dan saudaranya kepada ayahnya, sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, syariat zaman itu membolehkan hal itu. Adapun di zaman kita, zaman ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terlarang. Beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berwenang, berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak-hak suami atas dirinya, Seandainya boleh. Tapi karena tidak boleh, Nabi SAW tidak memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Oleh karena itu, syariat zaman dahulu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi akhir zaman sudah dirubah, diganti dengan cara yang lebih baik sesuai dengan kondisi umat akhir zaman. Walhasil, untuk mengamalkan seluruh isi kitab-kitab terdahulu, amalkan saja Al-Quran. Karena seluruh isi kitab terdahulu yang masih sesuai untuk diamalkan untuk kondisi sekarang, Allah kukuhkan, Allah kuatkan, Allah tetapkan dalam Al-Quran. Sementara hal-hal yang menurut hikmah, kebijaksanaan Allah tidak lagi sesuai dengan kondisi umat di zaman sekarang, itu sudah Allah mansukh, sudah Allah hapus dan diganti dengan ajaran atau poin ketetapan yang jauh lebih baik. Di antara hikmah dan rahmat Allah adalah Allah menjadikan ada masa tertentu diberlakukannya kitab-kitab sebelumnya. Ada masa kadaluarsanya. Semuanya terpelihara keasliannya hanya di zaman Nabi itu masih hidup, plus para ulama setelahnya masih komitmen dengan isi kitab tersebut. Adapun setelah itu terjadilah perubahan pada kitab-kitab sebelumnya. Tidak Allah pelihara sampai akhir zaman, tapi Allah jaga melalui orang-orang solehnya setelah para nabinya wafat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-44 tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kata Allah, inna anzalna tawrata fiha huda wa nurun yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna walahbar bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Para nabi yang taslim dan juga orang-orang yang pendetanya, ulamanya dari kalangan Yahudi menghukumi manusia dengan kitab tersebut, bimastuhfidu min kitabillah, dengan isi-isi kitab Allah yang masih terpelihara di zaman mereka, wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi atas hal itu. Setelah generasi mereka wafat, para pendetanya sudah gila terhadap dunia, sudah mempelintir isi kitab untuk kepentingan dirinya, maka barulah terjadi perubahan-perubahan. Tidak Allah pelihara sampai akhir zaman. Itu kitab-kitab terdahulu. Adapun Al-Quranul Karim, Allah turunkan bagi setiap generasi dari umat ini, setiap negara, setiap bangsa, setiap warna kulit, setiap bahasa, seluruh pelosok bumi, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dan Allah menjamin dengan dirinya terpeliharanya kitab tersebut. Dan masa berlaku kitab Al-Quran tersebut tidak ada batas waktunya, kecuali dengan berakhirnya kehidupan manusia di muka bumi dengan terjadinya hari kiamat. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami pulalah yang akan menjaganya. Ketika Allah menyatakan kami pula yang akan menjaganya, Allahu Azza wa Jalla menekan menekankan penjagaan ini dengan tiga kali penekanan. Memberikan tiga kali kepastian, tiga jaminan. Pertama dengan menggunakan huruf taukid, inna, kata Allah, wa inna lahu lahafidhun. Inna dengan nahnu, inna itu huruf taukid. Jadi inna, taukid artinya apa? Sesungguhnya. Memastikan, menekankan. Kedua, adanya lam taukid. Lahafidhun adalah lahnya dibaca pendek, tidak boleh panjang. Wa inna lahu lahafidhun. Wah, terbalik. Kalau lah artinya bah? Tidak, dan sesungguhnya kami tidak akan memelihara. Jadi begitu kalau dibacanya panjang, harus dibaca pendek. Panjang pendek dalam masalah lah terbalik artinya. Kalau dibaca pendek pasti, kalau dibaca panjang tidak. Ada la pendek, lam taukid, lahafidhun. Ini kedua. Penekanan ketiga dengan memakai isim fa'il. Hafidhun. Tidak memakai fi'il mudhari, tidak memakai kata kerja. Wa inna lahu lanahfad, umpama. Tidak begitu. Dan kami akan memelihara kepada dengan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja bentuk yang akan datang. Future dalam bahasa Inggris. Tapi memakai isim fa'il. Hafidho yahfadhu. Hifdhan. Fahuwa hafidh. Jamanya hafidhun. Berkata para ulama ahli nahu, wa ismul fa'il yufidul thabat wal istimrar. Isim fa'il memberi makna sabat dan istimrar. Sabat itu pasti, tetap, ya, yakin. Istimrar itu permanen. Pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran bersifat permanen sampai berakhirnya kehidupan manusia di alam dunia ini. Itu jaminan Allah, wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kami kepada Al-Quran itu benar-benar pasti benar akan menjaga, menjaga kemurniannya dan menjaga keasliannya. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan makhluk manusia sebagai alat untuk menjaganya. Makanya Allah gunakan nahnu, kami, bukan aku. Salah satu makna, kadang-kadang Allah mengatakan kami, kadang-kadang Allah mengatakan aku dalam Al-Quran, kan? Apa makna, apa bedanya? Kalau Allah menggunakan kata-kata kami, maknanya dalam pelaksanaannya Allah melibatkan makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Melibatkan makhluk enggak ketika menurunkan Al-Quran? Iya, malaikat Jibril. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang akan memeliharanya. Ketika memelihara Al-Quran itu melibatkan makhluk apa tidak? Iya. Enggak langsung. Ada umpamanya Al-Quran dipalsukan, langsung turun api dari langit terbakar. Apa begitu? Tidak. Melibatkan makhluk. Disadarkanlah umat Islam, tuh ada yang bikin Quran palsu tuh. Ayo bergerak. Ayo tindak. Ayo laporkan. Tindakan. Akhirnya dimusnahkan. Orang yang membuatnya bisa dipidana kalau di negara kita. Kalau di negara lain mungkin beda, ya. Bisa dipenjara, bisa dihukum. Allah sadarkan manusia. Allah libatkan manusia dalam pemeliharaannya ini untuk memuliakan manusia itu sendiri yang terlibat di dalam pemeliharaan Al-Qur'an. Oleh karena itulah maka keaslian Al-Quran terpelihara sampai akhir zaman. Di dalamnya tak akan ada termasuki oleh kebatilan walaupun satu titik ataupun satu huruf. Apalagi lebih dari itu. Allah berfirman dalam Fussilat ayat 42, La ya'tihil batilu min baini yadaihi wa min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Tidak datang kebatilan, tidak ada kebatilan baik di depannya ataupun di belakangnya. Quran ini datang turun dari Yang Maha Hakim dan Maha Hamid. Oleh karena itu wajib bertahkim kepada Al-Quran ini dalam setiap perkara. Wajib mengembalikan seluruh perbedaan kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan berhukum kepada selain Al-Quran berarti berhukum kepada taghut. Kata Allah, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengaku, menyangka bahwa mereka iman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau, hei Muhammad, dan kepada kitab yang diturunkan kepada sebelum engkau, tapi mereka berhukum kepada hukum taghut, padahal mereka sudah diperintahkan untuk kufur kepada taghut tersebut. Makna taghut adalah berasal dari kata tughyan, maknanya mujawazatul had, melewati batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Syariat ada, loncat keluar syariat, memakai aturan di luar syariat, itu taghut itu. Dan Allah Azza wa Jalla mencela orang yang mengklaim dirinya beriman kepada seluruh kitab tapi tidak menerapkannya dalam kehidupannya, malah menerapkan aturan lain yang tidak ditetapkan di dalam kitab Al-Quranul Karim. Apa akibatnya? Ingat, seluruh aturan yang ditetapkan di luar ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah, produk manusia, dipastikan terjadinya benturan. Benturan ide, benturan kepentingan, benturan ada tendensi-tendensi duniawi dan seterusnya. Maka semua hatinya tidak akan pernah bersatu. Mereka hanya bersatu di saat memiliki kepentingan yang sama. Dan akan kembali berbenturan di saat kepentingannya berbeda. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Permusuhan di kalangan mereka itu begitu dahsyat di dalam hatinya. Kata Allah yang mengetahui isi hati setiap makhluk, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, engkau melihat mereka itu bersatu, lahiriahnya bersatu, wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka berpecah belah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma hakama qaumun bi ghairi ma anzalallah illa waqa'a ba'suhum bainahum. Tidaklah satu kaum menghukumi perkara dengan hukum yang tidak Allah turunkan kecuali akan terjadilah permusuhan atau perpecahan, berbenturan di kalangan mereka karena berbedanya kepentingan, karena berbedanya pola fikir, karena berbedanya sudut pandang, karena berbedanya tingkat kecerdasan, karena berbedanya daya analisa mereka terhadap perkara apapun, melahirkan banyak terjadi perbenturan. Itu di kalangan manusia. Dan inilah yang menjadi penyebab terbesar berubahnya tata kehidupan manusia di segala bidang, di bidang sosial, di bidang politik, di bidang ekonomi. Karena apa? Karena ketetapan yang ditetapkan oleh manusia di seluruh bidang itu berasal dari ra'yu, berasal dari akal yang keluar dari apa yang ditetapkan nas-nas Al-Quranul Karim berubah. Perubahan tersebut otomatis merubah karakter, merubah tingkah laku, dan berubahlah kehidupan sosial, ya. Dan ini mempengaruhi iman mereka, mempengaruhi ibadah mereka, mempengaruhi semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mana mempengaruhi? Menghambat. Karena apa yang mereka lakukan di segala bidang kehidupan, baik berekonomi, bersosial, berpolitik, dan yang lain-lainnya, di luar aspek ta'abudi, itu mempengaruhi aspek ta'abudi kita. Jangan dikira sistem bermuamalah kita di bidang ekonomi tidak mempengaruhi sholat kita. Jangan dikira bahwa sistem politik yang kita terapkan dalam kehidupan perpolitikan dalam kehidupan kita tidak mempengaruhi sholat kita, saum kita, haji umroh kita. Jangan dikira begitu. Seluruh apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik besar pengaruhnya kepada ibadah kita. Menjadi hambar, menjadi tidak berkualitas, menjadi tidak khusyuk, menjadi kosong dari ruh ibadah tersebut. Dan banyak lagi tuh ayat-ayat dan hadis yang menerangkan hal seperti itu, ya. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang kita lakukan dan kita terapkan berupa aturan dalam kehidupan kita di seluruh aspek kehidupan, kalau ingin menjadi penunjang terhadap berkualitasnya ibadah dan tauhid kita, maka terapkanlah syariat Allah di seluruh bidang. Agama ini, Islam ini, karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, harus dibawa-bawa kemana? Ke pasar, bawa agama. Ketika bekerja ke kantor, bawa agama. Ketika berpolitik, bawa agama. Terapkan di sana. Jangan sampai terucap agama, malah jangan dibawa-bawa dalam kehidupan berpolitik, dalam jangan dibawa-bawa ke pasar segala. Itu orang berarti mau curang tuh di dalam berpolitik dan dalam berdagangnya tuh. Kalau agama jangan dibawa ke pasar, nanti mengurangi timbangan, nanti bersumpah palsu, nanti menyembunyikan aib barang yang dijual, kan begitu. Mang, ini berapa? 100 ribu. 50, ini super dari sananya juga 90 ribu. Saya cuma ngambil 10 ribu, padahal dari sananya 20 ribu. Itu karena agama gak dibawa. Sumpah palsu, berdusta, berbohong, menyembunyikan aib barang, itulah yang terjadi. Tercabut barokah. Kalau ada politikus, jangan bawa-bawa agama dalam kehidupan berpolitik. Agama mah di masjid saja. Itu orang mau korupsi itu, kalau sudah berkuasa. Itu orang mau curang tuh. Karena agama pasti melarang korupsi, melarang curang, melarang mengkhianati janji. Kalau bawa agama, terhantam mereka dengan agama itu. Jangan bawa-bawa agama. Akibatnya lahirlah politikus-politikus yang curang, yang menyengsarakan rakyatnya setelah mereka berkuasa. Bawa agama dan terapkan ke seluruh bidang. Ke WC pun agama harus dibawa, ya enggak? Masa ke WC bawa-bawa Quran? Bukan gitu cara bawa agama ke WC. Terapkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam ketika masuk WC. Lah, dahulukan kaki kiri, ada doa masuk WC, di dalamnya jangan membelangi kiblat, jangan menghadap kiblat, jangan baca Al-Quran, jangan nyanyi-nyanyi, dan seterusnya. Keluarnya kaki kanan, ada doa, dan seterusnya. Itu membawa agama ke WC itu kayak begitu. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang dikatakan oleh Rasul alaih salatu wassalam, bila suatu kaum menerapkan hukum yang tidak Allah terapkan, akan muncul persengketaan yang dahsyat di kalangan mereka, ya. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita mengimani seluruh kitab, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, tidak membedakan satu ayat dengan ayat yang lainnya, dan terapkanlah itu dalam aspek kehidupan kita di dunia ini, ya. Inilah penjelasan tentang iman kepada kitab. kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Fawas di studio Radio Roja dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan, materi yang penuh manfaat yang disampaikan oleh Al-Ustaz di sore hari ini. Ikhwat al-Islam pendengar, mari kita masuk ke sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat ke 0819-896543. Baik, pertanyaan pertama kami coba sapa dari Anda, penelpon di 021-823-6543, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana dengan siapa? Dengan Kadan dari Cianjur, Ustaz. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya begini Pak Ustaz, mohon maaf di luar tema. Begini, banyak orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, namun di dalam beramalnya mereka itu banyak melakukan amal-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul. Yang saya tanyakan, sebenarnya apa sih arti ahli sunnah wal jamaah itu, apa maknanya, dan bagaimana prinsip yang harus ada di dalam di jiwa seorang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, Ustaz. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak di Cianjur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik, penanya dari Cianjur tadi ya. Apa sih ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah? Banyak orang mengklaim dirinya ahlus sunnah, tapi pengamalannya jauh dari Quran dan sunnah. Ada lagi mengaku ahlus sunnah, seluruh amalannya didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah, tapi berbeda dengan pengamalan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Loh kok beda? Iya, karena Quran sunnah yang mereka tetapkan, Quran sunnah yang difahami oleh akal otaknya masing-masing, tidak merujuk ke ahlinya di kalangan para ulama. Akhirnya salah faham, salah penerapan, salah pengamalan, maka berbeda dengan pengamalan para sahabat dan para ulama terdahulu. Ya, oleh karena itu, siapa ahlus sunnah? Ahlus sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman ahlinya, menurut pemahaman para ulama salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, yang ahli, yang terbimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti para sahabat. Pemahaman tentang Quran Sunnah di bawah bimbingan Nabi SAW. Seperti para tabi'in, pemahaman dan pengamalan mereka tentang Quran Sunnah di bawah bimbingan para sahabat. Seperti tabi'u tabi'in, pemahaman dan pengamalan mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah di bawah bimbingan tabi'in. Dan seterusnya begitu. Mereka lah ahlinya. Dan itulah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Orang yang ahli Al-Quran dan As-Sunnah, ya pertama Nabi, kedua para sahabat, ketiga tabi'in, keempat tabi'un tabi'in. Ribuan jumlah mereka. Ya, kemudian dinukil oleh para ulama setelahnya dan tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Adapun nih, orang yang ngambil ayat lalu dia fahami, tafsirkan sendiri, dia terangkan sendiri menurut akalnya, lalu dia amalkan sendiri, ambil hadis, dia fahami sendiri dengan akalnya, dia amalkan, dia ajarkan, padahal dia bukan ahlinya, dan hasil akhir dari pemahaman dan pengamalannya berbeda dengan amalan para sahabat, ulama tabi'un dan tabi'un tabi'in, maka orang ini bukan ahlus sunnah. Walaupun berdasarkan Quran Sunnah, tapi pemahaman tentang Quran Sunnahnya berdasarkan akal mereka sendiri, bertolak belakang dengan ayat Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ini enggak nanya ke ahlinya, enggak merujuk kepada para ulama, tapi difahami oleh kebodohannya sendiri. Allah menjamin siapapun yang memahami Quran Sunnah dan mengamalkan, mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat, dijamin benar, dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga. Allah yang menjamin. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti apanya? Mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka tentang Quran Sunnah. Maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Terus Allah pun menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sahabat dijamin masuk surga dan diri oleh Allah. Demikian juga orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami dan mengamalkan Quran Sunnah. Memperoleh jaminan yang sama dalam ayat yang sama. Ini ayatnya, ayat tadi juga fas'alu ahla dzikri dan banyak ayat lain. Dan hadis jauh lebih banyak lagi yang menjelaskan di dalam beragama, memahami Quran Sunnah, ikuti para ulama terdahulu. Makanya ahlu sunnah ketika ngaji bukan ceramah umum, tematik, mengumpulkan ayat hadis diramu sendiri. Enggak, mereka buka kitab, mereka membahas isi kitab. Mereka mengikuti alur penjelasan para ulama yang sudah jauh puluhan tahun berpengalaman dan lebih mendalam ilmunya daripada kita-kita. Yang mereka adakan bahas kitab. Agar apa? Penjelasan yang diberikanlah penjelasan para ulama yang menulis kitab ini. Bukan penjelasan sang ustadz yang terbatas kemampuannya. Itulah ciri ahlu sunnah. Berdasarkan hal itulah, maka ahlu sunnah yang sebenarnya adalah ahlu sunnah yang berpegang teguh kepada Quran dan as-sunnah menurut pemahaman para ulama salafus soleh, pemahaman ulama-ulama terdahulu yang mereka beberkan dalam kitab-kitab mereka. Ngaji mereka bahas kitab, bukan meramu materi dengan otaknya, ambil dari sana, ambil dari sini, kayak gado-gado lalu diramu. Kalau makanan begitu sih betul enak ya, kalau bisa ngeramunya. Tapi kalau Al-Quran dan As-Sunnah enak pula kalau ahlinya, kalau para ulama yang meramunya. Tapi kalau bukan para ulama yang ahli yang meramunya, ibarat makanan yang diramu oleh bukan ahlinya, mungkin keasinan, mungkin kemanisan, atau tekaditu tekadia enggak ada rasanya, atau rasanya tepararuguh gitu ya. Maka itu makanan. Apalagi masalah agama. Rujuklah ke ahlinya, ikuti alur penjelasan ahlinya yang tercantum di dalam kitab kita. Itu ciri umum dari ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Terakhir ya Fawas ya. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustad. Terakhir masih kami angkat dari penelpon di 0218236543. Silahkan. Ya, silahkan Bapak atau Ibu sudah masuk. Maaf Pak. Iya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya. Dengan siapa sebelumnya Bapak, dari mana? Nama saya Ade Indra. Dari mana? Nama saya Ade Indra dari Ciamis. Iya, silakan Pak Ade pertanyaannya. Tapi sebelumnya dikecilkan dulu Pak volume radio atau TV-nya karena cukup mengganggu, ada feedback Bapak. Silakan Pak Ade pertanyaannya. Pak, saya mau bertanya, bagaimana caranya menghilangkan rasa cinta terhadap dunia, sedangkan kita ini sekarang manusia terlalu berlampaui dalam mencari dunia. Iya. Jadi saya mau bertanya, adakah doa atau semacam yang bisa diamalkan agar tidak terlalu terhasut dalam dunia. Iya, baik Pak Ade, terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik dari Ciamis yang telah menghubungi kami, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Pak Ade di Cimahi, Ciamis, masih Jawa Barat. Bagaimana cara menghilangkan sikap tamak atau obsesi kita terhadap dunia? Yang paling utama adalah mengenal hakikat dari dunia ini. Mengetahui hina dan rendahnya nilai dunia. Terus bandingkan dengan akhirat. Tidak ada apa-apanya, kata Nabi SAW. Tidaklah kehidupan dunia banding akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan lalu angkat, falyandur ila ma yarji, perhatikan terhadap air yang menetes lagi. Air yang satu tetes itulah dunia. Lautan samudra yang tak berbatas itulah akhirat. Itulah perbandingan dunia dan akhirat. Kedua, dari segi waktu, berapa lama kita hidup di dunia? Anggaplah 100 tahun. Setelah itu mati. Masuk ke alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama? Wallahu a'lam. Mungkin 1000 tahun, 10 ribu tahun, 1 juta tahun mungkin. Jauh lebih lama hidup kita di alam barzakh, di alam kubur, daripada di dunia. Di dunia umpam puluhan tahun atau 100 tahun, di alam barzakh itu sampai ratusan ribuan tahun, mungkin juta tahun, mungkin. Kita enggak tahu kapan kiamat. Kalau selama di alam kubur kita menderita, terkena azab, na'udzubillah, seluruh kesenangan dunia yang 100 tahun itu enggak ada artinya. 100 tahun itu sedikit dibanding ribuan tahun. Sampai hari kiamat hancur jagat raya ini. Selanjutnya kita tidak berhenti perjalanan hidup kita sana sampai ke akhirat. Berapa lama kita di akhirat? Selamanya, sampai berakhir di surga dan di neraka. Kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan menderita. Kita dihisab, kita ditimbang, kita dibagi buku-buku catatan amal, kita menyeberang sirat sampai berakhir di surga atau di neraka. Berapa lama? Selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Nah, itu kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak ada akhirnya. Di dunia ini cuma puluhan tahun atau 100 tahun bagi yang paling panjang usianya. Bayangkan kalau hidup di dunia, walaupun senang, seluruh dunia dikuasai, tapi hanya sekian puluh tahun, tapi sisanya di alam barzakh kita menderita, apalagi di akhirat kita menderita. Karena mengejar-ngejar dunia ketika hidup, betapa ruginya kita. Maka kejarlah kehidupan di alam barzakh. Kejarlah kehidupan di akhirat, kebahagiaan di sana yang mesti kita pikirkan. Jangan mikir bagaimana agar hidup enak, tapi pikirkan agar mati enak dan hidup setelah mati juga enak. Agar enak hidup di alam kubur, memperoleh nikmat kubur, agar hidup enak dan bahagia di akhirat, walaupun di dunia menderita. Karena dunia yang kita tempati sekarang sementara. Sekarang kita usia puluhan tahun. Berapa lama lagi sisa hidup kita? Enggak tahu, besok lusa mungkin mati. Dan seluruh kenikmatan dunia musnah sudah, enggak tersisa sedikit pun. Yang ada pertanggungjawaban kita di alam barzakh dan di akhirat tentang kehidupan kita di dunia ini. Melihat begitu jauhnya perbandingan dunia dan akhirat dan meyakini hal itu, maka setiap orang yang cerdas pasti akan lebih memikirkan bahagia di alam barzakh, bahagia di akhirat, karena masa tersebut masa yang panjang, saat tersebut saat yang tidak akhirnya, daripada mengejar kebahagiaan semu dan sementara di dunia tapi celaka di akhirat nanti. Jadi bandingkanlah nikmat dunia dengan nikmat akhirat, maka pasti kita akan lebih mengejar akhirat dan tidak begitu loba dan tamak terhadap kehidupan di dunia. Ini secara umum saja dulu ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.